do kroso ayam donyo katon tantrem seprene aku ngampet kangen semua di waktu malam hari lenggam koncong ngenang ke hati nada-nada rindu nan mengusik kalbu numpak monter maper saiki aku wes nganggur sesok kue tak susah numpak monter maper kangen aku wes ra iso diukur nganti linder separo apa dengan jinglang cahyo lintang ngengang kosa saya wangi ngempet kangen ora bisa solo di waktu malam hari suara kencang nantram ke hati dodok rasa ayam donyo katon tantrem seprene aku ngampet kangen seleng sesok kue tak susah numpak monter maper saiki aku wes ra nganggur seleng sesok kue tak susah numpak monter maper kangen aku wes ra separo apa dengan jinglang cahyo lintang ngengang kosa saya wangi ngempet kangen ora bisa solo di waktu malam hari suara kencang nantram ke hati dodok rasa ayam donyo katon tantrem seprene aku ngampet kangen seleng sesok kue tak susah numpak monter maper saiki aku wes nganggur seleng sesok kue tak susah numpak monter maper kangen aku wes raih.